Kita sampai hadis terakhir 580. Hadis terakhir dari bab zikrul maut wa qasril amal, mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Sekali lagi, bab ini tidak seperti yang dipahami oleh korekot-korekot sufiyah. Setiap hari sengaja mengingat mati, kemudian meninggalkan dunia, tidak mau nikah, tidak mau makan daging, makan susu, haram masuk pasar, dan seterusnya, tidak. Ini semua menyalahi perjalanan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, perjalanan para sahabat ridwanu alaihim jami'. Wa an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Ubay ibn Ka'ab, semoga Allah meridainya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zahaba thuluthal layl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang sepertiga malam, dhahab di sini bermakna jaa. Thuluthul layl yang dimaksud thuluthul layl al-akhir, sepertiga malam yang terakhir. Karena sepertiga malam bisa yang pertama, bisa yang pertengahan, bisa yang akhir. Yang dimaksud di sini yang akhir. Sepertiga malam yang pertama sekarang ini. Begitu masuk maghrib itu sepertiga malam yang awal. Ya. Sampai sepertiga dari malam itu. Kalau malam itu 9 jam, ya 3 jam dari maghrib. Ya. Kalau malam itu 12 jam, ya 4 jam dari maghrib. Kemudian masuk sepertiga malam yang kedua. Ya, 4 jam yang kedua kalau malam itu 12 jam. Ah, setelah itu masuk sepertiga malam yang akhir atau 4 jam terakhir. Kalau malam itu 9 jam berarti 3 jam terakhir. Kan malam itu kadang panjang, kadang pendek. Tergantung musim, tergantung negeri. Yes. Di beberapa daerah kadang-kadang malam cuma 4 jam, 5 jam. Kadang-kadang sampai hampir 20 jam, 18 jam. Tergantung musim, tergantung tempat. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika datang sepertiga malam yang akhir, qama faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam berdiri dan berkata, ya ayyuhanna, wahai manusia, uzkurullah, ingatlah Allah. Apa yang dimaksud? Iya, salat malam. Lafaz zikir, tasbih, terutama tasbih ya, dalam Al-Quran bimakna salat. Ucapan Ibn Abbas, kullu tasbihatin fil Quran wa huwa salat. Seluruh lafaz tasbih di dalam Al-Quran yang dimaksud adalah salat. Bertasbihlah setelah, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Jadi maksud salat subuh dan salat asar. Ja'at ar-rajibah. Datang ar-rajibah. Rajibah sesuatu yang menggetarkan, sesuatu yang mendebarkan. Yang dimaksud tiupan sangkakala yang pertama. Dan beliau memakai fi'il Apa itu? Madi apa mudhari? Ya, madi. Kita tahu fi'il madi itu sudah berlangsung. Jadi seolah di sini menurut kaidah bahasa telah ditiup sangkakala yang pertama. Padahal belum. Kan ketika ditiup sangkakala pertama, hancur seluruh dunia jagat raya. Bahkan makhluk yang sangat besar, Jibril, binasa. Tentu belum. Kenapa memakai fi'il madi? Nah, ini salah satu faedah. Bahwa jika fi'il madi dipakai untuk sesuatu yang belum terjadi, maka bimakna pasti, pasti datang. Yakin, pasti datang. Seperti kematian, sering diucapkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan fi'il madi, bukan fi'il mudhari. Padahal kita semua masih hidup. Waktu itu Rasul masih hidup, para sahabat masih hidup. Membahas tentang kematian dengan fi'il madi. Karena apa? Kematian pasti terjadi. Berarti ja'atul rajifah tidak benar kalau diartikan telah ditiup sangkakala pertama, tentu keliru. Tapi pasti akan ditiup sangkakala pertama. Sekali lagi, ketika sangkakala ini ditiup, maka seluruh jagat raya alam semesta ini hancur binasa, tidak ada yang tersisa kecuali Allah Rabbul Alamin, kullu syai'in halikun ila wajhahu. Segala sesuatu akan hancur binasa kecuali wajah Allah, kecuali zat Allah. Tatba'uha ar-radifah. Lalu diikuti ar-radifah. Ar-radif yang membonceng, yang mengikuti. Artinya, disusul tiupan sangkakala yang kedua. Abu Hurairah pernah ditanya, berapa jarak antara sangkakala pertama dengan kedua tiupan itu? Beliau menjawab, 40. Nabi bersabda 40. Abu Hurairah ditanya, apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun? Aku tidak tahu. Allah Ta'ala 40 apa? Yes. Jadi selama 40 ini, mungkin 40 tahun, 40 bulan dan seterusnya, tidak ada kehidupan satupun. Yes. Seluruhnya binasa, tidak ada apa-apa kecuali Allah Rabbul Alamin. Yes. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Rabbul Alamin. Pasti akan datang tiupan sangkakala pertama, kemudian diikuti yang kedua. Ini ucapan Nabi di sepertiga malam, mengingatkan orang-orang dan beliau sendiri tentunya. Karena beliau di samping bangun untuk sholat malam juga membangunkan keluarganya, Ali dan Fatimah, menantu dan putri beliau, sengaja beliau datangi di waktu kira-kira sepertiga malam, dibangunkan dan Ali mengatakan, kami pasrah ya Rasul. Artinya kami bangun atau tidak, Allah yang mengatur. Ya. Kemudian Nabi pergi meninggalkan dengan menepuk pahanya dan mengatakan bahwa manusia itu banyak membantah. Keluar jumlah hukum dari hadis sahih ini. Ya, bahwa di antaranya salat malam tidak wajib. Dan sesuatu yang tidak wajib tidak boleh dipaksakan dan tidak tercela orang yang tidak melakukan hal yang wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Dia mengajak keluarganya. Adapun yang lain tidak. Ya, ini keluarganya, putrinya dan menantunya. Ja'al mautu bima fihi. Akan datang kematian berikut apa yang ada di kematian itu. Apa yang ada di kematian itu? Sakaratul maut. Setelah itu ditampakkan surga dan neraka. Setelah itu pertanyaan mungkar dan nakir, siksa kubur dan seterusnya. Ini kematian dan apa yang ada dalam kematian. Ya, jadi kematian bukan hanya sekedar kematian. Di dalamnya ada hal-hal lain, di antaranya sakaratul maut, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ada orang yang di kehidupannya selalu bermaksiat, tetapi akhirnya dia husnul khatimah. Baiknya ada orang yang selalu berbuat jahat, selalu berbuat baik, akan tetapi akhir hidupnya su'ul khatimah. Ini pun ada. Ja'al mautu bima fihi, diulang oleh beliau dua kali. Akan datang kematian dengan apa-apa yang ada dalam kematian ini. Kultu, aku berkata. Siapa? Ubay bin Ka'ab. Karena kalau tidak ada Ubay kan tidak mungkin sabda Nabi ini diriwayatkan, ya. Di situ ada Ubay bin Ka'ab. Ya Rasulullah, inni aktsaru sholata 'alaik. Wahai Rasulullah, aku banyak sholat kepadamu. Apa yang dimaksud? Doa sholawat. Ya, karena sholawat adalah jamak dari sholat. Ya, sholawat adalah jamak dari sholat. Artinya doa. Jadi maksud di sini bukan sholat dari takbir sampai salam, bukan. Tapi doa, sholawat. Fakam aj'alu laka min salati. Berapa seharusnya aku jadikan salawatku untuk engkau? Maksudnya berapa bagian, berapa persen? Nabi menjawab, masih terserah engkau. Terserah engkau, mau berapa persen, mau berapa bagian. Aku bertanya lagi, ar-rubu', bagaimana kalau seperempat ya Rasul? Aku jadikan seperempat dari waktu doaku, zikirku dan seterusnya untuk berselawat kepada engkau. Kan kaum seorang muslim itu kan dalam ibadah sunatnya itu ada baca Al-Quran, berdoa, zikir, wirid dan seterusnya. Salah satunya selawat. Bagaimana kalau aku jadikan seperempat dari zikir, wiridku dan seterusnya itu aku pakai untuk selawat? Nabi menjawab, masyidta, terserah engkau. Fa'in zidta bahwa khairullah. Kalau engkau tambah, lebih baik bagimu. Seperempat boleh. Kalau engkau tambah, itu lebih baik bagimu. Kultu fannisu. Bagaimana kalau setengah ya Rasul? Dari seperempat ke setengah, berarti naik. Bagaimana kalau setengah dari zikir, wiridku dan seterusnya aku pergunakan untuk sholawat kepada engkau? Nabi menjawab, masih tak terserah engkau. Fa'in zidta fahuwa khairul lak. Kalau engkau tambah, itu lebih baik bagimu. Kultu fasulusai. Bagaimana kalau sulus, sulus sepertiga, tapi di sini musanna. Sepertiganya dua kali, berarti sepertiga kali dua. Berarti 2/3. 2/3 kan lebih banyak dari setengah. Seperempat, setengah, 2/3. Nabi menjawab, masyidta. Fa'in zidta fahuwa khairul lak. Terserah engkau. Jika engkau tambah, itu lebih baik. Fakultu, aku katakan kepada Nabi, aj'alu laka salati kullaha. Kalau begitu, aku jadikan seluruhnya adalah untuk berselawat kepada engkau. Semuanya. Ya. Jadi dia jadikan ibadah sunatnya di luar sholat, puasa, dan seterusnya. Kalau membaca selawat. Apa kata Nabi? Idzan tukfi hammuka wa yughfar laka dzambuka. Kalau begitu, akan tercukupi keinginanmu dalam lain keinginanmu dunia dan akhirat. Ya, keinginanmu dunia dan akhirat. Seorang manusia, seorang muslim tentu tidak hanya butuh akhirat. Dunia pasti juga butuh. Dia punya anak, dia punya istri, dia harus makan dan seterusnya, harus menutup aurat, harus punya rumah. Nah, ini kan dunia. Akan tercukupi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirat lebih lagi. Tercukupi keinginanmu dunia dan akhirat. Wa yughfar laka dhanbuka, dan dosamu akan diampun. Ya, ini salah satu keutamaan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para a'immah mengatakan, siapa yang paling banyak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Siapa? Ahlul hadis. Ahlul hadis. Bentar-bentar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad menulis dan sambil mengucapkan salawat. Berapa puluh ribu kata-kata Muhammad atau Rasulullah atau Nabi di dalam Musnad Ahmad. Sebanyak itu beliau bersalawat. Ya. Setiap kali menulis mengucapkan salawat. Adapun salawatnya tidak ditulis. Musnad Ahmad salawatnya tidak ditulis kecuali sekarang-sekarang ini. Awalnya beliau menulis tanpa salawat. Sekarang-sekarang ini ditambah. Enggak apa-apa. Ya. Maka tulisan Muhammad Rasulullah Nabiullah tanpa sallallahu alaihi wasallam tidak apa. Memakai tentu lebih baik. Memakai tentu lebih baik. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Sementara Salim bin Aid al-Hilali mengatakan hadis ini dhaif di bagian awal, sahih di bagian akhir, dengan beberapa mutaba'ah, dengan beberapa syawahid, maka hadis ini menjadi sahih menurut penyelidikan beliau. Artinya bisa dijadikan hujjah. Maka beliau membawakan beberapa fawaid dari hadis ini, di antaranya afdalul qiyami ma kana fi thuluthil lailil akhir. Sebaik-baik salat malam yang lain itu di sepertiga malam yang terakhir. Maka orang yang salat malam jam 12:30 dan selalu ini boleh, tetapi bukan yang afdal. Yang afdal 2-3 jam sebelum subuh, kalau malam itu 9 jam. Yang akhir, dan sepertiga malam yang akhir itulah Allah turun ke langit dunia untuk mencari siapa yang akan minta akan aku beri, siapa yang mohon ampun akan aku ampun. Waktu-waktu mustajabah bertiga malam. Waktu sahur. Waktu sahur. Kapan terakhirnya? Nah, ini ada sedikit syubhat. Beberapa detik sebelum subuh. Beberapa detik sebelum subuh. Jadi tidak ada jeda. Tidak ada jeda. Dengan mengatakan jeda itulah waktu untuk sholat sunat fajar. Ini keliru. Ini tidak benar. Yes. Jadi beberapa detik sebelum sholat subuh, sebelum waktu subuh, sebelum azan subuh, maka itu masih malam dan masih waktu sholat malam, waktu sahur. Maka lihat Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada jarak antara sahur dengan subuh. Tidak ada jarak. Begitu selesai sahur, subuh. Bahkan ketika masih makan, pernah terjadi pada diri Umar, terdengar azan subuh, kata Nabi, teruskan. Teruskan. Ya, tidak ada jeda. Begitu juga sholat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika engkau takut akan terbit fajar, maka witirlah satu rakaat. Ini menunjukkan bahwa ketika salat itu dimungkinkan azan. Sedang salat witir azan satu rakaat saja. Dari sini keluar hukum bahwa salat witir adalah niat. Yes. Adapun rakaatnya berapa nanti mendatang. Yes. Karena witir bisa serakaat, bisa tiga rakaat, bisa lima rakaat dan seterusnya. Berbeda dengan maghrib, dengan zuhur, dengan subuh, sudah jelas rakaatnya berapa. Yes. Tapi salat malam enggak jelas. Salat malam bisa dua rakaat, bisa empat rakaat. Maka niatnya apa? Niatnya salat malam. Nah, nanti setelah itu dia mau dua rakaat bisa, empat rakaat bisa. Ya, karena yang penting niatnya adalah sholat malam. Mana dalil tadi? Jika engkau takut terbit fajar, maka tutuplah dengan witir satu rakaat. Ya, maka mungkin antum mau niat witir tiga rakaat, baru baca al-fatihah, azan, rubah jadi satu rakaat. Ya, sama salah. Yang kedua, al-mautu qaribun minal 'abd walakin aktsara an-nasi ghafiruna 'anhu. Kematian itu dekat, sangat dekat, dekat sekali dengan seorang hamba, dekat sekali, sementara yang lain jauh. Hari tua, cita-cita, sebentar lagi ujian, nanti lulus, lamar kerja di mana, nikah, hari tua dan seterusnya, ini semua jauh. Karena apa? Bisa terjadi, bisa tidak. Adapun kematian pasti terjadi. Berapa banyak orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk nikah, enggak jadi. Untuk mantu enggak jadi. Untuk lamar kerja ini enggak jadi. Karena apa? Keburu mati. Berarti mati mendahului. Berarti mati itu dekat, sangat dekat. Maka jangan sekali-kali kita merasa jauh dari kematian. Dan kebanyakan manusia lupa. Kebanyakan manusia lupa. Yang ngaji, yang baca Al-Quran, yang sering baca hadis, banyak lupanya, apalagi yang tidak ngaji. Yes. Kita sering dengar nasihat, kita dengar ceramah Jumat, membahas tentang ini, itu, akhirat kematian. Ingat, habis itu lupa lagi, apalagi yang tidak pernah mendapat nasihat. Maka inilah gunanya nasihat. Yes. Maka ilmu di dalamnya ada nasihat. Maka apa yang keluar dari lisan Nabi semuanya ilmu yang tidak, yang belum diketahui oleh para sahabat, tidak. Ada nasihat-nasihat itu. Ya, mengingatkan para sahabat untuk menggemarkan para sahabat untuk meraih akhirat, untuk zuhud terhadap dunia dan seterusnya. Nasihat. Yang ketiga, fadlus salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat ini sunnah, ya. Tidak bid'ah. Yang bid'ah adalah bacaan selawatnya. Kalau yang dibaca selawat nariyah, selawat tasbihiyah, selawat badar, selawat al-fatih dan seterusnya, ini bid'ah. Tapi kalau yang dibaca selawat Ibrahim yang diajarkan langsung oleh Nabi kepada Umar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sampai innaka Hamidum Majid, maka ini sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, tempat. Jangan menentukan tempat kecuali yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika masuk masjid. Ya, kemudian ketika tahiyat. Ya. Kemudian waktu. Waktu yang membuat bid'ah itu selain tempat, waktu. Kapan? Jangan menentukan waktu kecuali waktu yang ditentukan oleh Nabi ketika kita mendengar nama Nabi disebut. Ya. Ketika dalam atayat tadi. Maka menentukan waktu malam Jumat, malam ini yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi, itu menjadi bid'ah. Ya, walaupun yang dibaca salawat yang sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, dibaca khusus malam Jumat Kliwon dengan hitungan tertentu. Ini yang menjadi bid'ah. Ya. Apalagi solawatnya, solawat bukan solawat Ibrahim, diatur-atur di waktu tertentu, ini jelas bid'ah. Yang terakhir, as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-dhikr al-mashru' huwa alladhi tatma'innu bihi al-qulub wa tadhhab al-humum wal-ahzan. Salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk zikir yang disyariatkan dan sesuatu yang bisa menenteramkan hati. Maka membaca salawat untuk Nabi insyaallah taala bisa menenangkan ketenteraman hati dan bisa menghilangkan kesedihan, duka cita. Insyaallah taala ada beberapa riwayat tentang itu yang tidak dibawakan oleh beliau. Kita lanjutkan bab ke-66. Babu istihbabi ziyaratil kubur lirrijali wa ma yaquluhu az-zair. Bab tentang disukai, disunahkan berziarah kubur untuk laki-laki. Berarti Imam Nawawi yang menulis kitab ini termasuk yang berpendapat bukan untuk wanita. Sementara pensyarah kitab ini siapa? Salim bin Aid al-Hilali termasuk yang berpendapat umum laki dan perempuan. Ya. Mengikuti syekhnya, gurunya Syekh Al-Albani juga berpendapat umum laki dan perempuan. Yang berbeda dengan Syekh bin Baz misalnya dan umumnya para masyayikh di Saudi tidak membolehkan bagi wanita. Mana yang rajih? Mari kita lihat. Jadi sini kita tahu bahwa pensyarah tidak harus mengikuti orang yang disyarahkan. Jadi Syekh Salim tidak bertaklid kepada Al-Imam An-Nawawi. Merdeka beliau. Para imam merdeka. Ya, tidak bertaklid kepada siapapun. Kecuali sesuatu yang memang tidak sanggup dia istihadkan. Mari kita baca apa yang ditulis oleh beliau. Beliau langsung menanggapi apa yang menjadi i'tiqad Imam An-Nawawi bahwa ziarah kubur itu khusus untuk laki-laki. Langsung ditanggapi oleh beliau. La yujadu dalilun ala takhsisir rijali dunan nisa. Tidak ditemukan satupun dalil, satupun riwayat hadis tentang pengkhususan laki-laki dalam ziarah kubur ini di luar wanita. Artinya wanita tidak disyariatkan. Ya, tidak ditemukan. Satu kalimat ini cukup sebagai bantahan. Ya. Kenapa? Karena laki dan perempuan dalam syariat ini sama. Ini faedah. Jika Allah dan Rasulnya menyuruh sesuatu pada seorang laki-laki, otomatis suruhan itu juga untuk wanita. Jika Allah dan Rasulnya menyuruh sesuatu pada seorang wanita, maka suruhan itu otomatis juga untuk laki-laki. Kecuali jika ada dalil yang memalingkan. Kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan. Ya. Yeah. Seperti tentang kewajiban jihad khusus laki-laki, kewajiban salat berjamaah khusus laki-laki, haid nifas untuk wanita. Kalau tidak ada, maka sama. Ya ayyuhalladzina amanu, secara faedah bahasa Arab, ini laki atau perempuan? Ya ayyuhalladzina amanu, amanu, laki-laki. Kutiba alaikum siyam. Kutiba alaikum. Nah, itu yang belajar bahasa Arab untuk kum. Bukan kutiba alaikum wa alaikunna, enggak. Kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian para laki-laki afsiyam berpuasa. Apakah wanita tidak puasa Ramadan? Tentu wajib. Kenapa? Padahal tidak disebut wanita. Karena kaidah tadi, jika Allah atau Rasulullah menyuruh kepada seorang laki-laki, maka otomatis suruhan itu juga untuk wanita. Nah, di sini tidak ada perkecualian tentang jarak kubur. Karijali fi istihbab ziyarati lil adillah al atiyah. Dalil-dalilnya beliau bawakan sekarang, ya. Di awal beliau menuntut dalil mana? Ya. Mana? Enggak ada. Ya. Justru yang ada ketika beliau, apabila beliau tidak membawakan bantahan-bantahan yang dibawa ini cukup. Mana pengkhususan? Jika seseorang tidak bisa membawakan pengkhususan, selesai. Selesai, ya. Ada pengkhususan hadis dhaif. Nanti akan dibahas oleh beliau. La'anallahu az-zahirat. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah. Hadis ini dhaif. Ya, nanti akan dibahas. Justru wanita itu sama dengan laki-laki persis di dalam sunnah berziarah kubur. Pada dalil beliau membawakan beberapa hujjah, ada lima. Yang pertama, umumu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazuruha. Sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziaratil qabr, fazuruha. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Berziarahlah, perintah. Untuk siapa? Secara lafaz betul laki-laki, tapi kaidah tadi. Ya. Kaidah bahwa untuk laki-laki termasuk untuk wanita. Fa innan nahya al-mutaqaddam kana syamilan lir-rijal wan-nisaa' 'ala as-sawaa'. Karena larangan berziarah kubur dulu, kan dulu Nabi melarang. Di awal-awal Islam Nabi melarang kaum muslimin untuk ziarah kubur. Sedut zari'ah, menutup pintu bahaya. Karena sangat berbahaya ketika mereka berziarah kubur, karena baru saja keluar dari kejahiliahan kesyirikan. Ya, maka beliau larang kaum muslimin berziarah kubur waktu itu. Siapa? Laki dan perempuan. Laki dan perempuan sama. Anak sawah sama. Walamma nusikhan nahayu fasaral istihbabu yashmalu zawjain ar-rijali wa nisaa. Ketika larangan itu dimansuh, ketika larangan itu dicabut, ya, berarti boleh, maka pembolehan ini meliputi dua jenis manusia, laki dan perempuan. Karena larangan dulu untuk laki dan perempuan, sekarang dibolehkan tentu juga untuk laki dan perempuan. Ini hujjah beliau. Faman istaqna an-nisa'a min umumil lafzi fa'alayhi at-tahrim. Maka barang siapa yang mengecualikan wanita dari keumuman lafaz, maka dia harus bawa dalil. Ya, harus bawa dalil. Yang menyamakan tidak perlu dalil, memang kaidahnya seperti itu. Ketika Nabi melarang, setelah itu membolehkan, tentu umum laki dan perempuan sama. Yang pertama, yang kedua. Istirafur rijali wan nisa'i fil illah. Berserikatnya antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ilah. Allati min ajliha istahabbat ziyaratul kubur. Yang dimana dengan ilah itulah, dengan alasan itulah, disukai, disunahkan ziarah kubur. Apa? Ingat mati, ingat akhirat. Ya, lebih berharap kepada akhirat, merangsang untuk zuhud dan seterusnya. Laki dan perempuan sama. Laki-laki butuh zuhud. Apakah wanita tidak butuh? Tentu butuh. Laki-laki butuh ingat mati. Apakah wanita tidak? Tentu butuh ingat mati juga. Bahkan kadang-kadang mungkin lebih. Karena syahwat wanita akan lebih besar. Ya. Abu membawakan dalilnya, ala fazuruha fa innaha taruqul qalba wa tudmi'ul 'aina wa tudzakkiru bil akhirah. Berziarahlah karena ziarah kubur itu bisa melembutkan hati, bisa membuat menetesnya air mata, bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini ziarah kubur. Maka orang yang berziarah kubur tetapi hatinya tidak lembut, tidak ingat akhirat, malah ingat dunia, ini tujuan tidak tercapai. Kadang-kadang ziarahnya tempat-tempat jauh, Demak, Banten, Cirebon, dengan biaya tidak sedikit. Ya, apa yang ada di hatinya? Pulang ziarah dagangan lari, pulang ziarah enteng jodoh, pulang ziarah diterima di kerjaan ini pangkat naik, malah ingat dunia, ingat dunia. Padahal tujuan ziarah kubur ingat akhirat. Ya. Ini. Ya. Sekali lagi beliau berhujjah, kalau laki-laki butuh ingat mati, wanita juga butuh. Berarti dua-duanya dianjurkan ziarah kubur. Yang ketiga, ujar beliau, wurudur rukhsati lahunna fi ziyaratil qubur fi ahaditsa katsirah. Terdapatnya rukhsah bagi para wanita untuk berziarah kubur. Ini lebih khusus lagi. Tanpa rukhsah ini sebetulnya sudah cukup. Ya, dengan faedah awal. Ini ditambah lagi, diperkuat lagi. Begitulah kebiasaan ulama. Ya, kadang-kadang ulama itu suka pelit hujjah. Ya. Dibantah langsung diberi jawaban sekali. Padahal dia sudah mati punya 7, 8, 10 jawaban, cuma sekali aja sudah. Ya. Yuk bantah lagi 2. Ya. Bantah lagi 3. Ya. Ada yang tidak pelit, ya. Semuanya langsung diberikan. Hujjahnya 1, 2, 3. Gitu ya. Terdapatnya rukhsah bagi para wanita untuk berziarah kubur di hadis yang sangat banyak. Di antaranya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim Al-Baihaqi dengan sanad sahih dari Abdullah bin Abi Mulaikah, terkenal dengan Ibnu Abi Mulaikah, yang beliau mengatakan 70 sahabat aku pernah temui. Ya, salah satunya Aisyah. Ini salah satu guru dari Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah tabi'i. Kata Ibnu Abi Mulaikah, anna Aisyah aqbalat dzata yaumin min al-maqabir. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha pada satu hari pulang dari kubur. Pulang dari kuburan. Aku bertanya, Ibnu Abi Mulaikah bertanya, ya ummul mukminin, wahai umur mukminin, ibunya orang-orang mukmin, bin aina akbarti? Dari mana engkau? Dari mana engkau? Dijawab, min qabri Abdurrahman ibn Abi Bakar. Dari kuburannya Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya, abangnya. Aku bertanya lagi, Ibnu Abi Mulaikah bertanya lagi, alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur? Bukankah Rasulullah melarang ziarah kubur? Kenapa engkau ziarah kubur? Ini umum pertanyaannya, laki dan perempuan. Maka Aisyah menjawab, umum. Naam, ya. Betul. Thumma amara bi ziyaratiha. Kemudian beliau menyuruh. Betul, dulunya beliau melarang ziarah kubur. Setelah itu beliau menyuruh. Bagaimana ini? Tentu umum. Lebih umum lagi karena dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan sepanjang riwayat tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang membantah perbuatan Aisyah ini. Ya, kecuali ulama belakang, maksudnya para sahabat. Ya, para sahabat, jika ada sahabat yang membantah, belum tentu Aisyah salah, kan begitu. Bisa salah, bisa saja yang membantah salah. Ya, kan faedahnya, jika seorang sahabat melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, dan tidak ada bantahan dari sahabat yang lain, maka pasti benar. Pasti benar. Ya, artinya ijma, walaupun secara sekuti dia. Yang kedua, jika para sahabat ada dua pendapat, maka kebenaran itu ada di salah satunya. Tidak mungkin di pendapat ketiga. Kalau para sahabat hanya dua pendapat. Ya. Amana yang benar, ini ditinjau di bawah. Bukan berarti yang membantah pasti benar, tidak. Ya. Yang keempat, sudah masuk. Ya, kita sholat dulu, nanti kita teruskan nanti. Sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hujjah yang keempat, ta'limu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah tahiyyat ahli al-qubur. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tahiyyat, mengajarkan salam terhadap ahli kubur. Rasulullah ajarkan kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Aisyah bertanya, bagaimana ucapanku terhadap ahli kubur wahai Rasul? Beliau menjawab, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaslimina minna wal mustaqirin wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Jika engkau ziarah kubur wahai Aisyah, ucapkan kepada ahli kubur assalamu ala ahli diyar, salam bagi penghuni kubur ini, orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Semoga Allah merahmati yang telah mendahului dan yang belum, artinya yang sudah meninggal dan yang masih hidup, dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Ucapan ini Nabi tidak perkecualikan. Wahai Aisyah, ini khusus laki-laki, tidak. Wahai Aisyah, ini hanya untuk ilmu saja, jangan engkau amalkan, jangan engkau ziarah kubur. Tidak ada larangan Nabi seperti itu. Berarti di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam mengizinkan Aisyah radhiyallahu anha untuk berziarah kubur. Yes. Yang terakhir, yang kelima, إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رآها عند القبر تبكي. رسول الله صلى الله عليه وسلم melihat seorang wanita yang nangis di atas kuburan. Hadisnya sudah lewat dulu, ya, di bab tawaf awal-awal, ya, tahun berapa dulu di bab ini, ya, sudah lewat. membiarkan. Nabi membiarkan. Nabi tidak mengatakan, wahai ibu, engkau berdosa besar, telah ziarah kubur. Enggak. Nabi mengatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Itu karena ibu-ibu tersebut, wanita tersebut, niyaha, meratap. Meratapi anaknya yang baru saja meninggal. Itu yang dinasihati oleh Nabi, yang dinasihatkan oleh Nabi terhadap wanita itu. Bersabarlah wahai ibu, jangan meratapi kematian. Itu maksudnya. Bukan bersabarlah wahai ibu, jangan ziarah kubur lagi. Tidak. Ya. Ah, dari sini kuatlah ujar beliau, termasuk Syekh beliau, Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa ziarah kubur bagi wanita boleh. Sama bolehnya dengan laki-laki. Ya. Adapun dalil yang dipakai oleh sebagian ulama yang mengharamkan adalah tadi. La'anallahu zayyurat. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Hadis ini munkar. Antum tahu hadis munkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, yang bertentangan dengan rawi yang thiqah. Yes. Kalau yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah bertentangan dengan rawi yang lebih thiqah, ini masih mending. Syad pun kategori dhaif. Nah, ini mungkar lebih lagi, karena yang meriwayatkan adalah rawi yang dhaif, bertentangan dengan riwayat rawi yang sahih. Yang sahih apa? La'anallahu zawwaratil qubur. Allah melaknat wanita-wanita zawwar. Ada tafsir di situ. Bimakna sering. Hobi. Hobi ziarah kubur. Bentar-bentar ke kubur, bentar-bentar ke makam. Ya. Anak mau ujian, ziarah kubur. Sakit, ziarah kubur. Bentar-bentar. Ini yang dilaknat. Ini yang dilaknat. Adapun sekali-sekali seorang wanita berziarah kubur boleh, sebagaimana penjelasan beliau di wa hadza ma dhahaba ilayhi jam'un min ahli al-'ilm. Inilah pendapat umumnya para ulama, sebagian besar ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Al-Aini, Al-Qurtubi, Al-Syaukani, Al-Sun'ani dan lain-lain. Ya, adapun ulama yang mengharamkan tentu ada. Ya, dengan dalil di antaranya tadi. Insyaallah nanti barangkali Imam Nawawi akan membawakan dalil-dalil tentang tidak bolehnya wanita ziarah kubur, tapi tidak secara syar'i. Ya. Bahkan di bab ini insyaallah ada syubhat besar. Ya. Beliau termasuk yang membolehkan membaca Al-Qur'an di atas kuburan, ya, yang baru saja kubur. Ini pun nanti ada pembahasan khusus, ada bantahan khusus dari Syekh Salim bin Aid Al-Bilahi. Ya. Ya, pertanyaan. Apakah ada keterangan yang sahih sebelum terjadinya kiamat satu? Maksudnya sangkakala satu ya. Seluruh manusia dari Adam sampai dengan manusia terakhir dihidupkan kembali untuk menyaksikan kiamat pertama ditiup sangkakala. Oh, tidak. Yang menyaksikan, yang mengalami tiupan sangkakala pertama tentu yang hidup di hari itu. Yang sudah meninggal tidak. Ya, tidak ada riwayat seperti ini. Apakah jatuh talak seorang suami yang mengatakan, pergilah kamu dari sini, jangan dekat-dekat aku lagi, karena istri bandel. Ya, untuk diatur. Tergantung niat suami. Ketika niat suami itu betul-betul mau mentalak, maka jatuh talak dengan ucapan apapun yang korinahnya adalah talak. Ya. Tapi kalau korinahnya bukan talak, ya enggak jatuh. Ya. Mau nalak, ucapannya lain. Tapi maksudnya mau menceraikan istrinya, tekad bulat. Tapi ngomongnya lain, ya, enggak ada hubungannya. Ya. Makan-makan yuk. Oh, maksudnya tentu enggak jatuh, ya. Tentu enggak bisa dipahami, ya. Ya, kamu pulang saja, sampai di sini saja. Cukup kita sudahi dan seterusnya, ini bisa jatuh. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mentalak wanita yang baru saja dinikah, sudah sering kita bahas waktu itu, dengan ucapkan pulang. Pulang. Bahkan ucapan itu diucapkan kepada para sahabat, pulangkan dia. Karena ada sesuatu pada diri wanita itu. Apakah wanita boleh hadir saat pemakaman? Ah, ini belum kita bahas ya. Soalnya nanti kita bahas. Al-jawab, Nabi melarang. Persaksian dari beberapa sahabiah, di antaranya Ummu Salamah, nuhina an ittiba'il janazah. Kami para wanita dilarang oleh Nabi untuk mengantarkan jenazah. Walakin la yu'udza. Akan tetapi larangan itu tidak keras. Maka sebagian ulama mengatakan makruh saja. Yang terbaik wanita tidak usah mengantar mayat ke kubur. Apalagi mayat itu suaminya atau ayahnya atau ibunya, orang terdekatnya, anak satu-satunya, lebih baik jangan. Besar kemungkinan tidak kuat, pingsan, meratap, histeris, teriak-teriak, ini buruk. Lebih baik dia di rumah saja, istirahat, ya, menenangkan dirinya. Dalam kondisi bagaimana kita tidak diperbolehkan sholat di masjid yang ada kuburannya. Maksudnya letak kuburannya. Yang satu tanah. Artinya tanah masjid dengan tanah kuburan itu menyatu. Walaupun di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Gitu ya. Kalau beda tanah boleh, walaupun dekat sekali. Beda tanah secara urup apa? Dipisahkan oleh jalanan, oleh kali, ya, oleh tembok tinggi, bukan tembok masjidnya, bukan. Pada waktu ditiupnya sangkakala, apakah surga dan neraka itu hancur? Semua. Dengan dalil tadi, kullu syai'in halikun ila wajhihi. Segala sesuatu akan hancur kecuali Allah. Surga bukan Allah, neraka bukan Allah, Jibril bukan Allah, langit dan bumi bukan Allah, maka semuanya hancur. Saya selalu melaksanakan sholat malam 8 rakaat plus 3 witir. Sholat ini biasanya saya laksanakan jam 4 sampai dengan 5. Apakah waktu di atas termasuk waktu yang baik dalam kategori 3 malam terakhir? Iya. Sekarang kan subuhnya 5 lebih sedikit ya. Apa jam 4 sampai 5 ya? Bagi kita sederhana, 1/2 jam mungkin bisa 3 rakaat. Atau mungkin ditambah 45 menit ya, atau 1 jam ya, kita laksanakan semampu kita. Apa yang dimaksud dengan takalluf? Apa saja perbuatan yang digolongkan sebagai takalluf? Membebani diri kita dengan beban yang kita tidak sanggup, itu namanya takalluf. Apa saja? Ketika kita sakit, parah, harus minum obat, tidak boleh kosong perut selama lebih dari 4 jam. Kalau nekat maka bahaya. Lalu kita memaksakan diri puasa. Ini takkan bukan dapat pahala malah dapat dosa. Ketika kita sholat malam lantuk yang sangat, kita teruskan, ini pun takkan. Kata Nabi ini, ya. Ketika kita tidak bisa menasihati pemimpin karena kita tidak bisa berduaan dengan pemimpin itu, kok kita memaksakan diri, ini pun takkan. Banyak. Artinya ketika kita melakukan apa yang sebetulnya kita tidak sanggup, itu namanya takalluf. Dan ingat para sahabat, ketika para ulama memuji para sahabat, salah satunya manusia-manusia yang paling tidak takalluf itu sahabat. Ya, bisa beli-beli. Enggak, ya udah. Nah, tak kita hari ini akhirat takalluf dunia apa lagi? Sebetulnya dia belum sanggup beli mobil itu. Ya. Dia paksakan. Dia paksakan. Akhirnya terjadi sesuatu yang sangat tidak diingin. Sanggup beli-beli? Enggak sanggup, sama. Dia belum sanggup menyembelih kurban, beli kambing. Bagi dia cukup mahal, 1 juta, 1 juta setengah. Lalu patungan. Patungan berlima bisa. Nah, ini takkan lu. Selain tidak sah. Atau mungkin sah arisan. Arisan 10 orang. 300 ribu, 300 ribu. Tahun ini dia, tahun depan. Ini bagian dari takkan. Kalau tidak sanggup, sudah. Ini ibadah. Jadi kita taat. Berallah. Bukan banyak-banyakan kambing, ya. Rasanya kok malu, ya. Kalau kampung kita ini enggak motong kambing, nah, maka dibikin seperti itu. Takkanlah. Mengapa solawat nariyah, badriyah dianggap bid'ah? Apa isi kandungan dari solawat yang dianggap bid'ah tersebut? Yang pertama, jika solawat itu isinya bagus sekali, bahkan sebagus atau mirip dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu bid'ah kalau tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Hanya Allah dan Rasulnya yang berhak membuat lafaz-lafaz dalam agama ini. Bolehkah saya mentang-mentang bisa bahasa Arab lalu merangkai doa berangkat kantor? Saya bikin doa berangkat kantor, ya. Allahumma, saya sebarkan. Saya telah menyaingi syariat. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan doa berangkat kantor, ya. Doa berangkat kuliah lain lagi, ya. Doa mau ke sawah lain lagi. Ini bid'ah. Ya. Salawat nariyah, tafrijiyah, badar, Al-Fatih ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya salawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sampai innaka hamidum majid yang kita baca setiap hari. Diajarkan langsung oleh Nabi kepada Umar atas pertanyaan Umar, kaifa nusalli alaihi? Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu ya Rasul? Nabi menjawab itu, lihat Umar, orang Arab, Quraisy, bahasa Arab kecil bagi Umar tentu. Tapi beliau Umar tidak berani mengubah, membuat lafaz salawat sendiri. Nanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak syak lagi bahwa salawat nariyah, badar, tafrijiyah, al-fatih ini bikinan para ulama. Salah satunya Indonesia ini. Salat Badar, ya, diakui oleh sebagian ulama nahdin, itu gubahan kami. Gubahan kami. Maka tidak masyhur di negeri-negeri seperti Timur Tengah. Pengakuan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, antum bisa lihat isinya. Terutama salawat nariyah, ya, karena sangat terkenal. Syirik. di situ ada tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Wa tuqdu bihil hawaij. Dengan Nabi seluruh kebutuhan bisa tercapai. Wa tunalu bihir raghaib. Dengan beliau segala raghaib keinginan bisa terwujud. Ya. Jelas kalimat ini bagus. Bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam keinginan tercapai sementara Nabi sendiri berapa banyak keinginan Nabi tidak tercapai? Itu Nabi sendiri. Beliau ingin pamannya masuk Islam tidak tercapai. Beliau ingin perang Uhud menang di putaran kedua tidak tercapai. Beliau ingin pamannya, beliau ayah ibunya masuk surga tidak tercapai. Bagaimana beliau sendiri, keinginan beliau sendiri tidak tercapai? Lalu ada kalimat, dengan Nabi Muhammad maka seluruh keinginan kita bisa tercapai. Jelas ini syirik. Yes. Itu yang ada dalam selawat kalian. Apa hukum berdagang minyak wangi apabila dikhawatirkan dipakai oleh pembeli menyalahi syariat? Apa maksudnya? Oh, dipakai wanita gitu ya? Bukan urusan si penjual tentunya. Sebab kalau khawatir seperti itu, jual pisau, kalau buat bunuh diri gimana? Jual bayi gontar kalau buat diminum gimana? Ya, oh jadi berat sekali. Setiap kali ada orang beli bayi gontar, buat apa nih? Ya. Maksudnya begitu. Ya, jangan minum pak ya. Ya, singgung dia. Ya urusan dia mau diminum apa. Yang jelas baygon itu biasanya dibeli ya buat nyemprot nyamuk. Pisau ya buat ngiris apa, bukan buat bunuh diri. Tambang, tali tambang ya buat, bukan gantung diri kan. Kecuali yang jelas. Yang jelas, ini celana pendek seperti ini, gaya perempuan-perempuan ABG sekarang kita sengaja jual ya, yang jelas-jelas ya. Ya itu tentu bisa melihat mana yang jelas dipakai untuk maksiat. Ketika ruh dicabut, apakah orang yang dicabut ruhnya tidak sadar atau tidak ditampakkan bentuk dari malaikat maut? Ya, sadar, dia tahu bahwa dia dalam keadaan sakaratul maut. Tahu. Bahkan bukan hanya sadar, sakit luar biasa. 500 kali sabetan pedang, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Di dalam kematian itu ada sakarat. Di dalam kematian itu ada sakarat. Allah ingin bertemu dengan seorang muslim dalam keadaan si muslim ini tidak punya dosa. Allah inginnya seperti itu. Oleh karena itu, di usia tuanya atau menjelang wafatnya dibikin sakit agar apa? Agar mengurangi dosa. Gitu ya. Dibikin ini itu biar mengurangi dosa. Nah, pas mau dicabut itu masih ada dosa. Ah, dihilangkan dengan dalam bentuk sakaratul maut. Ya, maka sakaratul maut bagi seorang mukmin menghapus dosa. Bagi orang kafir tentu tidak. Hal apa saja dibenarkannya seorang suami menceraikan istrinya? Tidak ada ya. Artinya begini, suami tidak ditanya oleh hakim kenapa menceraikan istrinya. Gitu. Beda ketika istri minta cerai dari suami, maka ditanya oleh hakim kenapa. Kalau jawabannya tidak diberi nafkah, bisa. Atau saya tidak suka dengan dia, ini kawin paksa oleh ayah saya, tentu belum dijima, bisa. Atau suami saya murtad atau ikut aliran sesat, bisa. Atau suami saya hampir setiap hari memukul saya, menendang saya, bisa. Yes. Adapun laki-laki ketika menceraikan istrinya, maka tidak ditanya oleh hakim, kenapa engkau ceraikan istrimu? Tidak ditanya. Dari sini tidak ada pembahasan harus mengajukan alasan, gitu ya. Ah, kecuali teman, abangnya, ustadznya, mungkin ya. Kenapa kamu ceraikan? Tentu bolehlah ditanya. Dia boleh jawab, boleh tidak. Ya. Zikir apa yang dibaca setelah sholat Jumat dan tahajud? Sholat Jumat sama dengan sholat yang lain. Ya. Adapun baca Al-Fatihah 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, ini tidak sahih dari Nabi SAW. Yang sahih sama dengan sholat Zuhur, sholat Asar dan lain-lain, Astaghfirullah, Allahumma anta salam dan seterusnya. Adapun sholat tahajud tidak ada. Tidak ada zikir sholat, maksudnya zikir khusus. Adapun antum sambil nunggu azan subuh baca subhanallah suka-suka antum, tentu boleh. Zikir khusus yang tidak ada. Yang ada witir, ya, witir ada. Subhanal Malikul Qudus dan seterusnya. Apakah penulisan selawat dengan tulisan SAW juga dibenarkan atau salah? Jawabnya salah. Ya, tidak boleh. Tidak boleh dengan SAW. Ya, mendingan enggak usah pakai, kemudian kita sendiri yang berselawat. Kita tulis Nabi Muhammad, lalu mulut kita, bibir kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada SAW. Ya. Walaupun bahasa Arab, sod, lam, ain, mim misalnya, tetap tidak bisa. Karena dalam bahasa Arab, apalagi di masalah ibadah, singkatan-singkatan tersebut tidak boleh. Karena lafaz di situ ibadah. Tidak boleh dengan singkatan. Kecuali yang bukan ibadah. Misalnya makiyah disingkat kaf, madaniyah disingkat mim, Bukhari disingkat kha, Muslim, Mim, Abu Daud, Dan, Ibnu Majah, Jim, Ha, Ahmad, Ha. Ini ilmu kan? Bukan ibadah. Boleh. Kalau ibadah, tidak boleh. Ya, masih ada beberapa